بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati fillah, a'azanillahu ayyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang, Bandung. Ikhwan di bawah, akhwat di atas, juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, baik Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Radio Ray Padang, juga Albayan Cianjur, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga pendengar melalui streaming Radio Roja manapun di manapun Anda berada. Alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang masalah tauhid. Jumat yang lalu kita sedang membahas bab minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Termasuk keimanan kepada Allah adalah sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah. Kita sudah bahas dalil-dalil dari ayat dan beberapa hadis, dan hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahu bil 'uqubati fid dunya wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bidhanbih hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan segerakan hukuman bagi hamba tersebut di dunia. Bagian ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Kalimat keduanya, dan apabila Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba atas dosanya, maka Allah Azza wa Jalla menahan hukuman kepada orang tersebut sehingga hukumannya Allah timpakan kepada orang itu pada hari kiamat. Kalimat kedua ini yang belum kita bahas. apabila Allah menghendaki keburukan kepada seorang hamba, Allah akan menahan azabnya atas dosa hamba itu di dunia. Orang itu di dunianya tidak akan diazab, tapi azabnya Allah tangguhkan di akhirat dan ditimpakan kepada orang itu pada hari kiamat. Ketika menjelaskan hadis ini, muallif Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala menerangkan bahwa perkataan Rasul alaihi salatu wassalam amsaka, Allah menahan. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah disifati dengan sifat menahan. Allah suka menahan beberapa perkara yang layak ditahan. Menahan rizki dari seseorang, menahan azab dari seseorang, termasuk juga Allah Azza wa Jalla menahan langit agar tidak runtuh menimpa bumi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 65, wa yumsiku samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznihi. Allah menahan langit agar tidak jatuh menimpa bumi kecuali dengan izin Allah. Kelak ketika kiamat terjadi, barulah langit tersebut runtuh. Jadi imsak atau menahan termasuk salah satu di antara perbuatan Allah, dan setiap perbuatan yang Allah lakukan, yang Allah jelaskan baik dalam Quran ataupun hadis yang sahih, maka Allah boleh disifati dengan sifat tersebut. Salah satu di antara sifat Allah adalah menahan. Qauluhu hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Allah tahan itu siksa di alam dunia, sehingga Allah nanti menimpakan siksa itu bagi orang itu pada hari kiamat. Disebut hari kiamat, yang dimaksud kiamat adalah hari ketika manusia bangkit dari alam kuburnya menuju Allahu Rabbul Alamin dan berdiri di hadapan Allah di alam mahsyar. Disebut hari kiamat karena tiga sebab: qiyam, kemudian memakai huruf ta marbutah untuk mubalaghah, maknanya berdiri, tegak atau bangkit. Hari tersebut disebut hari kiamah karena tiga sebab. Sebab pertama adalah bangkitnya seluruh manusia, seluruh makhluk yang pernah hidup, baik manusia, jin, termasuk binatang, dibangunkan kembali, dihidupkan kembali oleh Allah dari kuburnya masing-masing, untuk kemudian berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-6, Allah Azza wa Jalla berfirman, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu berdirilah manusia, bangkitlah manusia li rabbil alamin, menuju kepada Allah Rabbul Alamin, penguasa semesta alam. Dan momen atau saat berdirinya manusia di hadapan Allah kelak pada hari kiamat adalah kondisi dan momen yang sangat menakutkan, membuat seluruhnya tegang, karena manusia dikumpulkan dalam keadaan yang mengenaskan. Matahari sangat dekat, panasnya enggak ketulungan. Orang-orang berkeringat, ada yang keringatnya merendam orang itu sampai ke mata kaki, ada yang sampai selutut, sepinggang, bahkan ada yang sampai setelinga. Semua bergantung dari amalan orang itu ketika hidup di alam dunia. Kondisi pada hari kiamat yang diterangkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadisnya yang sahih, jangan diukur oleh akal fikiran kita yang hanya memahami sebagian kecil dari hukum yang Allah terapkan di alam dunia. Di alam dunia orang gak akan mungkin keringetan sampai keringatnya merendam dirinya, dehidrasi dong, itu di alam dunia. Ini alamnya lain, alam akhirat, yang hukum Allah yang Allah terapkan di alam akhirat berbeda dengan hukum yang Allah terapkan di alam dunia ini. Di alam dunia yang bisa bicara mulut, yang lainnya gak bisa bicara. Di akhirat sebaliknya, mulut dikunci, gak bisa bicara. Yang bicara tangan, yang bicara kaki, yang bicara kulit tulang. Dan ini tidak bisa diakal-akali, tidak bisa terjangkau oleh akal pikiran manusia. Karena akal hanya bisa memahami apa yang terjadi di alam dunia, itu pun hanya sedikit, tidak seluruhnya. Yang terjadi di alam akhirat berbeda kondisinya, ketentuan yang Allah terapkan di sana. Makanya keadaan di alam mahsyar ketika manusia terendam oleh keringatnya masing-masing adalah perkara gaib yang wajib kita percayai selama perkara gaib itu diterangkan baik oleh Quran ataupun hadis yang sahih, sekalipun tidak masuk ke dalam pikiran akal kita. Kondisi tersebut kondisi yang sangat menakutkan. Orang-orang menderita. Dan ketika rasa takut terhadap keadaan di akhirat tadi, ya, terasa ketika kita di dunia, membayangkannya sudah mengerikan. Membayangkannya sudah menimbulkan rasa takut. Takut kelak di akhirat kita menjadi orang yang menderita, wal'iyadzubillah, yang semoga Allah menyelamatkan kita dari kengerian hari kiamat. Dan rasa takut terhadap hari akhirat seperti itu bagus, harus dipupuk. Sehingga menjadi rem yang pakem bagi diri kita dari seluruh dosa dan kemaksiatan. Pas mau berbuat dosa, ingat ada perhitungan di akhirat yang sangat mengerikan. Akhirnya enggak jadi. Pas mau berbuat dosa, ingat di akhirat ada perhitungan yang sangat mengerikan. Akhirnya tidak jadi. Orang yang seperti ini Allah janjikan surga. Kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap apa? Maqama rabbihi. Saat ketika dia berdiri di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Wa nahan nafsa anil hawa, dan dia menahan diri dari hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Jadi saat itu disebut hari kiamat karena bangkitnya makhluk dari kubur-kubur mereka masing-masing untuk kemudian menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ini alasan pertama. Kenapa hari itu disebut dengan sebutan hari kiamat? Kedua, qiyamul asyhad. Berdirinya para saksi. Baik dari kalangan para malaikat ataupun dari kalangan manusia, baik manusianya Nabi bagi umatnya masing-masing, dan Nabi Muhammad SAW bagi seluruh umatnya. Dan kita menjadi saksi atas umat terdahulu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian ini sebagai umat pertengahan. Ummatan wasata. Untuk apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Agar kalian menjadi saksi atas seluruh manusia. Dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Kita semua nanti akan menjadi saksi. Atas siapa? Atas umat terdahulu yang kelak antara para nabi terdahulu dengan umatnya berselisih. Ketika Allah bertanya kepada umat-umat terdahulu yang durhaka, tidakkah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, tidak ada. Ditanya nabinya masing-masing, apakah kalian memberi peringatan kepada mereka? Iya, kami sampaikan risalahmu. Umatnya enggak ngaku, para nabinya ngaku. Lalu siapa yang menjadi saksi atas hal itu? Kita, umat Islam, menjadi saksi bahwa seluruh nabi terdahulu sudah menyampaikan risalah kepada umatnya masing-masing. Dari mana kita bisa memberikan persaksian seperti itu? Dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kita tidak menyaksikan langsung ketika Nabi Nuh menyampaikan risalah Allah kepada umatnya, karena saat itu kita belum ada. Tapi kita yakin tahu bahwa Nabi Nuh menyampaikan dakwah kepada umatnya karena Al-Quran menyatakan demikian. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim. Terus berkata, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin anittaqullah wa atiun anittaqullah. Kata Nabi Nuh, ya qaumi inni lakum nadhirum mubin, wahai kaumku, sungguhnya aku maha pemberi peringatan kepada kalian. Anittaqullaha anibudullaha wattaquhu waatiun, beribadahlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada dan taati aku. Itu Nabi Nuh sudah menyampaikan atas informasi dari Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an. Kita tahu Nabi Nuh menyampaikan, dan ucapan Allah adalah sebenar-benar ucapan. Wa man asdaqu minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar, lebih jujur ucapannya daripada Allah Azza wa Jalla? Makanya kita sampaikan persaksian kepada mereka semua bahwa ya, para nabi terdahulu sudah menyampaikan risalah Allah kepada umatnya masing-masing. Kita menjadi saksi, termasuk juga para malaikat. Bangkitnya, berdirinya para saksi pada hari itu, ini yang menjadi salah satu sebab kenapa hari tersebut disebut dengan sehari kiamat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 51, kata Allah, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kata Allah, sesungguhnya kami itu pasti akan menolong para utusan kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia. Ini janji Allah. Allah itu tidak akan membiarkan para rasulnya dan orang-orang yang beriman terzalimi tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Inna lanansuru rusulana. Sesungguhnya kami. Pertama ada huruf inna, huruf taukid. Kedua adanya huruf lam taukid, lanansuru. Benar-benar alias pasti kami menolong para utusan kami dan orang-orang yang beriman fil hayati dunia, dalam kehidupan di dunia ini. Wa yauma yaqumul ashhad, dan pada hari ketika berdirinya para saksi. Mayoritas ulama menyatakan yang dimaksud ashhad di sini adalah para malaikat. Para malaikat pencatat kelak akan memberikan persaksian di hari kiamat, dan mencakup juga saksi-saksi lain selain para malaikat. Karena hari tersebut adalah hari berdirinya para saksi, maka juga disebut dengan sebutan kiamat. Alasan ketiga, qiyamul adl, tegaknya keadilan. seluruh kezaliman makhluk di alam dunia yang belum terbalas ketika di dunia ini, maka balasan tersebut akan Allah tegakkan di akhirat nanti, baik antar sesama manusia termasuk antar para binatang. Memang binatang ada yang zalim ke binatang lain, ya jangankan binatang, orang aja yang berakal, yang punya akhlak, sering berbuat zalim kepada sesama manusia, apalagi binatang. Allahu azza wa jalla berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami letakkan, kami tegakkan, kami siapkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Karena keadilan ditegakkan, maka disebutlah dengan sebutan qiyamah. Apanya yang qiyam, yang berdiri, yang tegak? Salah satu yang tegak, yang berdiri, yang qiyam pada saat itu adalah keadilan Allah Azza wa Jalla. Suatu saat Rasul SAW dan para sahabatnya melihat ada seekor kambing yang bertanduk, menanduk-nanduk kambing yang tanduknya lebih kecil daripada dirinya, yang gak seimbang. Tanduk bagi kambing kan senjata ya. Yang bertanduk besar biasanya lebih besar, gede lagi tenaganya, badannya dan tanduknya. Dia berbuat dolim kepada kambing yang tanduknya lebih kecil. Nabi SAW bertanya, kalian tahu gak kenapa si kambing itu nanduk kawannya? Enggak tahu. Kata Nabi SAW, kelak Allah akan menegakkan keadilan di antara mereka berdua pada hari kiamat. Dibangkitkannya para binatang di hari kiamat adalah sesuatu yang diterangkan oleh Al-Quran, oleh hadis yang sahih. Sebagaimana firman Allah, wa idal wuhushu husyirat, dan ketika para binatang itu dikumpulkan. Untuk apa? Untuk ditegakkan keadilan atas kedoliman yang terjadi di antara sesama binatang. Dan setelah seluruh keadilan antar sesama binatang ditegakkan, habis, lunas, beres, semua hak sudah dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing, sekalipun di kalangan binatang, maka para binatang itu oleh Allah Azza wa Jalla dikembalikan menjadi tanah. Sudah tidak berlanjut ke surga atau ke neraka, sudah sampai di sana. Melihat begitu, orang-orang kafir yang meyakini dirinya akan binasa, akan celaka dengan azab, murka dan neraka Allah Azza wa Jalla, mereka pun mengangan-angankan agar dirinya lebih baik dikembalikan jadi tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Saat itu berkatalah orang-orang kafir, aduh celaka aku. Ya laitani kuntu turaba, seandainya aku pun jadi tanah, dikembalikan menjadi tanah seperti binatang-binatang tadi, maka tidak akan merasakan azab neraka. Tapi ini sekedar angan-angan yang tidak mungkin terwujud. Orang kafir terus diproses, berlanjut prosesnya sampai ke neraka. Adapun para binatang maka tidak. Walhasil semua keadilan ditegakkan saat itu. Kalau keadilan ditegakkan di kalangan para binatang, apalagi di kalangan sesama manusia, maka manusia-manusia zalim memiliki power, kekuasaan, memiliki dukungan yang kuat, lalu berbuat zalim semena-mena kepada yang lemah, dengan keyakinan tidak mungkin si lemah membalas kezaliman dirinya. Berhati-hatilah orang yang seperti itu. Kelak keadilan akan ditegakkan oleh Allah kepada mereka pada hari kiamat. Dan bila azab yang Allah turunkan kepada orang zalim itu ditangguhkan pada hari kiamat, azabnya jauh lebih dahsyat, lebih hebat, lebih mengerikan daripada hukuman itu diturunkan di alam dunia. Maka jangan merasa aman dengan kekuasaan yang dimilikinya, lalu berbuat semena-mena kepada pihak-pihak yang lemah, lalu menyatakan saya aman. Gak ada yang berani berbuat macam-macam kepada saya, sekalipun saya berbuat jahat kepada yang lainnya. Kelak pada hari kiamat, Allah Azza wa Jalla akan tegakkan keadilan terhadap orang seperti itu. Inilah tiga sebab kenapa hari tersebut disebut dengan sebutan hari kiamat. Dinukilnya atau dikutipnya hadis ini oleh muallif rahimahullah, hadis yang menyatakan bila Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, Allah akan segerakan hukuman bagi hamba tersebut atas dosa-dosanya di dunia. Maksud dicantumkannya hadis ini adalah tasliyatul insan idza usiba bil masaim, hiburan bagi setiap manusia yang terkena musibah. Maka jangan putus asa, jangan stres, jangan berkecil hati. Fa inna dzalika qad yakunu khaira, karena hal itu adalah hal terbaik bagi dirinya. Bagaimana disebut terbaik padahal itu menyebabkan dia menderita? Karena penderitaan tersebut jauh lebih enteng, lebih ringan ketika diberikan di dunia dibanding ketika di akhirat nanti. Maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena azab yang Allah turunkan atas dosa-dosa kita kepada kita tidak ditunda di akhirat nanti, tapi disegerakan di alam dunia agar azab tersebut jauh lebih ringan, lebih enteng dibanding kalau azab itu diberikan di akhirat nanti. Dan kemarin kita sudah jelaskan beberapa jenis ukubah atau azab yang Allah berikan, bisa kepada badan kita seperti penyakit, penyakit yang teralami secara fisik ataupun secara psikis, seperti umpamanya kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai, baik orang ataupun barang, ataupun umpamanya dihina orang, digibahi orang, difitnah orang, direndahkan orang, lalu kita merasakan sakit hati, kecewa, menderita, atau termasuk kesulitan ekonomi, atau termasuk apa yang teralami di jalan dakwah ketika seseorang mengamalkan Quran Sunnah, memperoleh pelecehan dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak memahami esensi dari Quran Sunnah yang kita amalkan, lalu mereka melecehkan kita. Semuanya itu merupakan ukubah atau sanksi, hukuman yang Allah segerakan bagi kita di dunia agar kita lepas dari sanksi di akhirat nanti. Dan itu jauh lebih baik. Lalu bagaimana kalau ada seseorang merasa dirinya tidak pernah melakukan kesalahan lalu tertimpa musibah? Rasanya saya tidak pernah melakukan kesalahan fatal, tapi kenapa musibah ini begitu berat? Maka pertama, kita tidak boleh menganggap diri kita suci atau bersih dari dosa. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian merasa diri kalian suci. Allah Azza wa Jalla lebih tahu siapa orang-orang yang bertakwa kepadanya. Hanya karena kita sudah memelihara sholat yang 5 waktu, melaksanakan seluruh kewajiban, menjauhi semua yang dilarang, lalu merasa tidak berdosa. Enggak boleh seperti itu. Karena dosa bisa lahir dari ibadah. Baik ibadah itu karena kekurang ikhlasan, dosa. kekurang khusyuan juga dosa, atau kurang atau tidak mengikuti contoh yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita, itu juga dosa. Bisakah menjamin seseorang dia akan khusyuk 100% dari mulai takbiratul ihram sampai salam ketika sholat? Belum tentu, belum tentu 50% dia meraih kekhusyuan di dalam sholatnya. Mungkin masalah umpamanya 50% khusyuk, 50% lainnya tidak khusyuk. 50% yang tidak khusyuk itu dihitung sebagai sebuah dosa. Karena khusyuk di dalam sholat wajib hukumnya. Yang tidak khusyuk itu terkena ancaman azab. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Wail itu bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang apa? Yang sahun dari sholatnya, tidak khusyuk. Orang yang tidak khusyuk diancam, menunjukkan khusyuk adalah wajib. Maka setiap orang yang melakukan sholat sangat mungkin dia terjerumus ke dalam dosa di dalam sholatnya karena salah satunya ketidakkhusyuannya. Ada bolong yang tercipta dalam ibadah sholat kita yang harus kita tambal. Apa penambalnya? Sholat-sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah untuk menambal kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu kita. Maka pantas apabila Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Semua bani Adam khata'. Memakai sigat mubalaghah, bukan kullu bani Adam khati'un, bukan, tapi khata'un. Khata' itu orang yang terus-terusan bersalah, terus-terusan melakukan dosa, bukan sekali dua kali. Boleh dikata tidak ada hari berlalu dalam kehidupan kita tanpa dosa. Dalam sholat pun kita melakukan dosa. Melamun ketika sholat dosa. Tidak ikhlas ketika sholat adalah dosa. Ketika berinfak, bersodakoh, mungkin gak ada dosa di sana. Mungkin karena ada ujub, ada riya. Atau ketika memberikan sodakohnya itu dibarengi dengan sikap yang menyakiti orang yang dikasihnya. Dasar pemalas, nih makan. Maka itu menggugurkan apa? Pahala dalam sodakohnya dan diancam dengan ancaman azab. Ya ayuhalladzina amanu, la tubtilu sodakatikum bil manni wal adha. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sodakoh-sodakoh kalian dengan al manni wal adha. Al manni diungkit-ungkit secara lisan. Al adha menyakiti orang yang diberi. Maka dalam infak, dalam sedekah bisa terjadi dosa. Dalam ngaji seperti itu, bisa enggak terjadi dosa? Bisa. Biasanya ibu-ibu di atas. Ketika ngaji apa yang mereka lakukan? Ngobrol. Dosa enggak ngobrol ketika ngaji? Dosa. Karena apa? Mengganggu orang yang di sekitarnya. Agak mending kalau umpamanya ngobrolnya tanya, tadi surat apa yang dibacakan oleh ustaz, surat berapa, ayat berapa? Itu enggak apa-apa, bagus. Tapi yang jadi masalah, ukti itu bajunya bagus banget, di mana belinya, berapa harganya? Lagi ngaji nanya begitu. Maka yang diajak bicara jadi buyar konsentrasinya, terganggu juga pendengarannya dan perhatiannya. Bisa dosa itu terjadi ketika kajian seperti ini. Pahala ada, dosanya juga ada. Ya. Maka tidak boleh orang menganggap dirinya sendiri suci hanya karena merasa seluruh kewajiban dilaksanakan, seluruh yang haram dijauhi sejauh-jauhnya. Lalu dia merasa saya tidak pernah melakukan dosa apapun. Keliru, dosa bisa lahir dari sholat yang tidak khusyuk, yang tidak ikhlas, yang tidak mutaba'ah kepada Rasul alaihi salatu wasalam dalam sholatnya. Oleh karena itu Allah menegur, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian menganggap diri kalian suci. Tapi betul ada orang yang benar-benar tidak memiliki dosa lalu ditimpa musibah. Siapa contohnya? Contohnya balita. Bayi yang mungkin baru lahir, belum setahun atau masih di bawah 5 tahun, belum balig, belum kena taklif, belum terkena kewajiban apapun. Termasuk juga Nabi Muhammad SAW yang maksum, terjaga dari kekeliruan dan kesalahan. Apakah Nabi tidak pernah menderita hanya karena beliau tidak pernah berdosa? Oh, beliau orang yang paling menderita. Penderitaannya berlipat-lipat dibandingkan dengan manusia biasa. Ada enggak bayi, anak kecil, balita sebelum dia balig yang menderita? Ya banyak. Boleh dikatakan semua bayi sebelum dia balig mengalami penderitaan, mengalami sakit, mengalami umpamanya kedinginan, mengalami umpamanya digigit oleh binatang seperti nyamuk atau yang sejenisnya, makanya reaksinya nangis. Itu menunjukkan menderita dia, ya, lapar, ya, kemudian merasakan ketidaknyamanan karena jauh dari dekapan ibunya. Lalu dia menangis, setelah didekap oleh ibunya dia pun nyaman, tenang kembali dan tidur kembali. Banyak bayi yang mengalami penderitaan ketika apanya? Ketika bayinya dan sebelum dia ditaklif. Lalu apa fungsi dari musibah tersebut? Musibah selain menghapus dosa juga meninggikan derajat. Bagi orang-orang yang mukallaf, musibah yang Allah timpakan kepadanya sebagai ujian apakah dia sabar ataukah tidak. Lihat Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini kemarin sudah kita bahas di dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin hari Ahad di sini. Bahwa Rasul SAW mengalami sakit demam. Tapi Abdullah bin Mas'ud menyatakan, engkau mengalami sakit 2 kali lipat dari sakit orang pada umumnya. Kata Nabi SAW, ajal. Iya, benar. Lalu Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa kalau demikian semakin banyak pahala yang Allah limpahkan kepada dirimu. Karena apa? Karena al-ajru ala qadril masyakkah. Karena pahala itu berdasarkan kadar dari penderitaan yang dialami. Semakin besar penderitaan, semakin besar pahala. Semakin banyak juga dosa-dosa yang digugurkan. Bahkan sampai-sampai di akhir hayatnya Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, aku tidak pernah melihat seseorang menderita seperti penderitaan yang dialami oleh Rasul SAW menjelang kematiannya. Sampai beliau memasukkan kedua tangannya ke wadah yang berisi air, lalu mengusapkan tangan basahnya ke wajah sambil berkata, La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi menatap dirinya seolah-olah meminta sesuatu. Dan Aisyah faham, karena beliau istrinya, orang terdekatnya. Tatapan itu menunjukkan Nabi SAW seolah-olah menghendaki siwak. Kata Nabi, ekal Aisyah, akhuduhulak, apakah aku ambilkan untukmu? Lalu beliau berisyarat dengan mengangguk. Diambillah siwak. Lalu digigitlah, dikunyahlah terlebih dahulu oleh Aisyah. Sebelum akhirnya diserahkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu Rasul SAW bersiwak dengan hal itu. Kemudian di tengah penderitaan yang dahsyat menjelang kematiannya, beliau berkata, Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, aku memilih ar-rafiqul a'la. Di dalam penderitaannya yang seperti itu, beliau bersabar. Dan penderitaan yang beliau alami meninggikan derajat dia ke tempat yang lebih tinggi. Ya, oleh karena itu, apabila seseorang ditimpa musibah dan dia menyangka musibah yang dialami jauh lebih besar daripada kesalahannya, Jangan menggerutu kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pertanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi dirinya. Dari semua penjelasan tadi, jelaslah tentang dua perkara bagi kita. Pertama, anna isabatal insan bil masaib tu'tabaru takfiran lisayiati wa ta'jilan lil uqubati fid dunya wa hadha khairun min ta'khiriha lahu fil akhirah. Perkara pertama, bahwa tertimpanya seseorang dengan musibah dianggap sebagai penghapus atas dosa-dosanya. Disegerakannya hukuman bagi orang itu di dunia, dan itu lebih baik dibanding hukuman tersebut diakhirkan, ditunda sampai di akhirat nanti. Kedua, qad takunul masaib akbar minal ma'aib liyasillal mar'u bisabrihi a'la darajati sabirin wasabru minal iman bimanzilati ra's minal badan. Kedua, kadang-kadang ada musibah yang jauh lebih berat, lebih besar dibanding kesalahan yang dialami oleh orang itu, seperti yang teralami oleh Rasul alaihi salatu wasalam, seperti yang teralami oleh para balita di saat mereka belum memiliki dosa tapi sudah mengalami penderitaan. Maka itu untuk meninggikan derajat kesabaran orang itu. Sebab sabar posisinya di dalam iman seperti kepala di dalam badan. La imana liman la sabra lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Sebagaimana seseorang badannya tidak akan mungkin bisa hidup apabila dia tanpa memiliki kepala. Kedudukan sabar di dalam iman sama seperti kedudukan kepala di dalam badan. Inilah hadis yang pertama di dalam pengajian sore ini. Kita teruskan ke hadis yang kedua. Dan ini hadis terakhir di dalam bab ini yang menjadi tasliyah bagi kita, penghibur bagi kita di saat kita menderita, di saat kita mengalami apa berbagai macam musibah yang membuat kita menderita karenanya. Hadis kedua ini diriwayatkan dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, beliau menyatakan hadis ini hasan gharib, juga diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhu Sunnah dengan sanad yang hasan. Kehasanannya dijelaskan dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, inna idhamal jazaa' ma'a idhamil bala'. Coba perhatikan. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala, besarnya balasan itu berbanding lurus dengan besarnya musibah. Semakin besar musibah, pahalanya juga semakin besar. Karena apa? Karena pasti penderitaan yang dialami oleh orang yang terkena musibah itu juga besar. Semakin besar musibah, penderitaan juga semakin hebat. Dan sesungguhnya Allah apabila dia mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah kepada kaum itu. Siapa orang yang ridha terhadap musibah tersebut, maka dia akan memperoleh keridhaan Allah. Dan siapa yang murka, marah atas musibah tersebut, dia pun akan memperoleh kemarahan dari Allah Azza wa Jalla. Inilah bukti, salah satu di antara bukti keadilan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak pernah membalas kebaikan dengan balasan yang lebih kecil dari kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Semakin hebat penderitaan karena musibah, semakin besar pahala, semakin banyak dosa yang gugur. Makanya orang yang menderita karena tergores oleh duri, sampai umpamanya terluka sedikit, pahalanya berbeda dengan orang yang sampai patah tangannya umpamanya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah Azza wa Jalla, dan Allah itu tidak pernah zalim kepada satupun di kalangan makhluknya. Allah itu laisa bidzallamil lil abid. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Yang dimaksud dengan wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan timpakan musibah kepada mereka. Maksudnya Allah memberikan ujian yang membuat orang itu menderita dengan ujian itu, baik secara fisik seperti umpamanya penyakit ya, ataupun penderitaan karena fenomena alam seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di daerah Baleendah, Bandung Selatan sana, kena banjir, menderita enggak? Menderita lahir dan batinnya. Yang semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesabaran, ketabahan kepada mereka, menggugurkan dosa-dosa mereka, melimpahkan pahala dan rahmatnya kepada mereka, dan segera mengeluarkan mereka dari kesulitan yang sekarang sedang mereka alami. Dan Allah memberikan jalan keluar, solusi terbaik bagi mereka untuk tidak lagi mengalami hal itu di masa-masa yang akan datang. Nah, baik penderitaan fisik ataupun psikis. Psikis seperti tadi dihina orang. Kehilangan orang yang kita cintai dalam bentuk dia meninggal. Kehilangan harta benda yang sangat kita butuhkan, yang membuat kita sedih, dihina orang dan yang sejenisnya, termasuk takdir karena perkara-perkara syar'i. Contoh, Allah berfirman, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik. Ini terdapat dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Insan ayat 23 dan 24, sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan sebenar-benarnya, fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah kamu dalam melaksanakan hukum Rabbmu. Dalam melaksanakan hukum Allah wajib bersabar, Allah perintahkan sabar. Karena apa? Karena setiap pelaksanaan dari hukum Allah, aturan Allah, syariat Allah mengundang penderitaan. Bagaimana tidak menderita? Orang yang melaksanakan aturan Allah, dia mengusik kesenangan orang lain. Orang yang bergelimang di dalam dosa dan maksiat, kita nasihati. Orang yang sedang senang-senang dalam kemaksiatan, kita nasihati apa reaksinya? Dia marah. Orang yang sedang berkuasa lalu zalim, lalu kita ingatkan atas kezalimannya, dia marah. Para penjudi kita nasihati untuk berhenti dari judinya, dia marah. Para pemabuk agar berhenti dari mabuknya, dia marah. Para pezina agar berhenti dari zinanya, dia marah. Lalu bereaksi, merespon dengan respon yang menyebabkan kita menderita atas respon itu. Dan itu dibutuhkan kesabaran. Allah Azza wa Jalla berfirman, fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah kamu dalam melaksanakan hukum dari Rabbmu. Ya. Oleh karena itulah, maka wajib kita bersabar atas pelaksanaan dari aturan Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga sabar dalam menghadapi apa yang Allah haramkan, dalam bentuk selalu menjauhi apa yang Allah haramkan. Sebuah hadis yang menerangkan tentang 7 golongan manusia yang akan memperoleh apa? Naungan di akhirat nanti. Orang kan kepanasan di sana, matahari sangat dekat, 1 atau 3 mil panas. Dari sekian banyak manusia yang menderita di alam mahsyar, ada beberapa golongan yang akan Allah berikan naungan lebih dari 7 golongan. Dalam salah satu hadis 7 golongan. Tapi 7 golongan itu bukan hasr. Bukan pembatas hanya 7-7-nya. Hadis lain menjelaskan lebih dari 7 itu. Salah satu di antara orang yang akan memperoleh naungan pada hari kiamat nanti adalah warajulun da'atsu imra'atun dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dirayu, diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan, memiliki kecantikan, diajak untuk berbuat maksiat, diajak untuk berbuat mesum, diajak untuk berbuat zina, diajak happy-happy, senang-senang. Bayangkan, ya. Wanita yang mengajaknya punya kedudukan. Orang terpandang. Kedua punya kecantikan. Orang miskin aja asal cantik, orang banyak ngiler kok. Ini ya cantik, ya punya kedudukan, ya. Ketiganya, ajakan itu membuat orang yang diajaknya happy, senang. Tapi orang itu yang diajaknya berkata, ini akhafullah. Saya takut kepada Allah SWT. Dia tidak memenuhi ajakan bermaksiat tersebut. Bisakah orang seperti ini menolak ajakan bersenang-senang dengan kadar kesenangan yang banyak dicari oleh orang? Orang rela mengunyah makanan yang haram, rela berbuat dolim, rela melakukan apapun yang diharamkan demi mengejar salah satu kesenangan ini. Bersenang-senang dengan wanita yang cantik. Tidak peduli halal ataukah haram. Ada orang diajak oleh wanita yang cantik dan memiliki kedudukan, dia menolak. Ini akhafullah. Bisa enggak orang ini menolak tanpa kesabaran? Enggak bisa. Kesabaran tingkat tinggi. Maka orang ini termasuk orang yang spesial, yang istimewa dibanding kebanyakan orang. Maka Allah akan mengistimewakan orang itu pada hari kiamat dengan cara diberikan naungan di alam mahsyar ketika orang-orang tidak memiliki, tidak memperoleh naungan seperti itu. Ini menunjukkan kesabaran yang luar biasa yang tidak semua orang mampu melakukannya. Berdasarkan hal itulah, maka ketika seseorang diberi musibah, diberi ujian oleh Allah Azza wa Jalla, pertanda orang tersebut sedang memperoleh perhatian dari Allah, memperoleh kecintaan dari Allah. Allah inginkan kebaikan bagi orang itu. Salah satu cara, ya, yang Allah lakukan untuk memberikan kebaikan kepada orang itu, diberilah musibah. Dari musibah itu orang itu dapat pahala yang besar. Dari musibah itu orang itu gugur dari dosa-dosanya. Dengan musibah itu dia nanti mendekat, merintih kepada Allah, dan Allah sangat suka mendengar rintihannya. Dengan musibah itu doanya didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan musibah tersebut derajat kemuliaannya meningkat, baik di dunia sampai di akhirat. Dan seabrek keutamaan-keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang ditimpa musibah seperti itu. Makanya sangat masuk akal apabila musibah yang Allah berikan kepada seorang manusia sebagai tanda kecintaan Allah kepada orang itu, karena banyaknya kebaikan yang Allah akan berikan kepada orang itu. Lain lagi kalau orang itu diberi kesenangan, belum tentu berefek baik. Diberi harta yang melimpah, diberi kesehatan, apa akibatnya? Dia ingin senang-senang dengan kesehatan dan kekayaannya. Akhirnya dia lalai kepada Allah Azza wa Jalla. Jangankan bangun tengah malam, merintih, menjerit, mendekat kepada Allah, sholat yang 5 waktu juga bisa kedodoran, ya. Karena dia tidak memiliki kesulitan, penderitaan, dia tidak pernah berdoa kepada Allah. Karena umumnya orang yang berdoa karena dia memiliki kebutuhan. Semua kebutuhan sudah terpenuhi, minta apa lagi kepada Allah? Maka dia tidak akan berdoa, tidak akan mendekat kepada Allah SWT. Dengan harta dan kesehatan yang dimilikinya, dia bukan bertambah pahala dan gugur dosa, tapi sebaliknya dia menambah dosa. dengan kekayaan dan kesehatan, maka itu buruk, itu jelek, itu tidak bagus bagi dirinya. Maka sangat masuk akal apabila Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, apabila Allah mencintai satu kaum, Allah akan timpakan musibah kepada kaum itu. Lalu dalam hadis yang lainnya disebutkan, ya, may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, barang siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan memberikan musibah kepada orang itu. Dari musibah lahir banyak kebaikan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak mengalami musibah. Ikhwah anzanillahu wa iyyakum, pembahasan hadis ini belum selesai, belum kelar. Tapi waktu yang kita miliki membatasi kita. Insyaallah kelanjutan dari hadis ini akan kita teruskan pada hari Jumat yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Al-Akh Abu Abdul Qahar di Cileungsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Alhamdulillah. Fadhol. Atas pemaparan materi yang bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Nama saya ada dari Bapak Abu Iza di Pati, Jawa Tengah. Bagaimana dengan musibah yang menimpa orang karena maksiat besar? Misalkan orang yang berzina lalu terkena penyakit AIDS. Apakah juga dapat menggugurkan dosanya? Iya. Bapak yang di Pati tadi, barakallahu fik wa jazakallahu khaira. Kalau orang melakukan maksiat lalu kena musibah atas maksiatnya, umpamanya pencuri ketangkap basah lalu dihakimi masa babak belur, atau orang yang sedang berzina lalu digerebek hansip, diarak berkeliling, atau yang tidak begitu dia terkena penyakit, penyakit kelamin termasuk AIDS, dia menderita karena itu. Apakah musibah tadi, baik penyakit kelamin, diarak, hansip, copet yang digebukin oleh massa karena ketahuan, termasuk hukuman yang Allah segerakan di dunia? Iya. Dan apakah itu menggugurkan dosa-dosanya? Iya. Seluruh penderitaan yang dialami oleh manusia, baik manusia soleh ataupun salah, baik manusia mukmin ataupun kafir, itu mengurangi kadar dosa dan akan mengurangi kadar siksa di akhirat kelak. Oleh karena itulah, maka Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan, kalau orang kafir di dunia melakukan kebaikan, seperti melakukan aksi sosial, menolong banyak orang yang kesusahan, itu kebaikan yang mungkin akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla dengan balasan yang disegerakan di alam dunia. Diberilah kekayaan, dimudahkan segala urusannya, diberilah kekuasaan. Agar apa? Agar balasan tersebut tidak tertunda di akhirat. Dan apabila menjelang orang kafir itu mati, dan ada kebaikan yang tersisa yang belum terbalas selama hidupnya di dunia, sebentar lagi mati, ada kebaikan yang tersisa, maka Allah akan balas kebaikan yang tersisa itu dengan cara dimudahkan saat kematiannya. Tidak diberikan penderitaan saat sakaratul maut yang hebat. Diberikan kemudahan. Seolah-olah dia mati dalam keadaan tenang. Lalu di kuburannya dicatatkan RIP. Rest in peace. Istirahat dalam damai. Dia kira istirahat di alam kubur, padahal babak belur. Maka habislah kebaikannya di dunia, tidak tersisa. Tidak ada kebaikan yang harus Allah balas di akhirat nanti. Yang ada dosanya, saldo dosa yang tersisa banyak. Lalu Allah akan balas dosanya sesuai dengan kadar dosa yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya, termasuk kalangan kaum muslimin yang melakukan maksiat. Lalu Allah timpakan musibah atas maksiatnya. Maka musibah itu mengurangi dosa atas maksiat itu. Ridho ataukah ridho, penderitaan yang dialami oleh orang itu menggugurkan dosa. Tapi kalau karena musibah tersebut dia tidak ridho, menggerutu, putus asa, maka itu dosa baru yang lahir dari sikap dan respon yang salah terhadap musibah itu. Maka tadi disebutkan, waman sakhita falahus sukhat. Siapa yang marah karena musibah itu, Allah juga akan marah lagi kepada dia, akan murka lagi. Penderitaan yang dialami menggugurkan dosa sebelumnya, tapi karena musibah tersebut direspon secara salah, dia marah, dia uring-uringan, dia putus asa, dia pergi ke dugem, dia pergi ke narkoba, dia pergi ke mabuk-mabukan, dia pergi ke dukun. Maka itu dosa baru yang lahir karena salah dalam respon musibah yang dia alami. Oleh karena itu, ya, setiap penderitaan yang dialami oleh ahli maksiat, penderitaan itu mengurangi dosa-dosanya, dan apabila atas musibah yang dia alami tersebut dia merespon dengan cara yang salah, seperti putus asa, seperti meratap, seperti menjerit, seperti lari ke tempat-tempat hiburan malam yang maksiat untuk menghilangkan stres yang dialaminya, maka itu melahirkan dosa baru yang harus dia tobati lagi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Dan mendengarnya buat pemirsa saja, kita masuk ke lain-lain telepon. Silakan Anda yang ingin bergabung di semua kali ini. Dan kita coba sapa untuk penelpon pertama. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Dengan Yusuf di Gorontalo. Baik, Pak Yusuf, Gorontalo. Silakan, Pak. Iya, barakallahu fikum ya Ustaz. Wa fika barakallahu. Syukran. Ya, nama saya Ustaz. Bagaimana dengan seseorang yang mengalami kebutaan atau tunanetra itu dari sejak lahir? Apakah yang demikian juga termasuk musibah yang Allah mencintai orang tersebut atau bagaimana? Kemudian yang kedua, Ustaz, mengenai orang yang meninggal saat melahirkan, itu yang menjadi pertanyaan saya, apakah orang yang meninggal tersebut terlibat dari fitnah kubur atau bagaimana penjelasan? Maksudnya ibu yang melahirkan dia? Ya, ibu yang melahirkan dia, ya, benar. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yusuf di Gorontalo, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa? Oh iya, orang yang mengalami kebutaan sejak kecil, sejak lahir, apakah itu musibah? Iya, tentu saja musibah. Apa salah orang itu sehingga diberi musibah seperti itu? Enggak salah. Tapi orang itu sedang diberi ujian oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan ujian yang kadarnya super besar. Tapi balasannya juga luar biasa. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, siapa orang yang diuji oleh Allah dengan diambil kedua indera yang paling dicintainya, yaitu kedua matanya, lalu dia sabar, maka baginya adalah surga. Balasannya jauh lebih mahal daripada musibah yang Allah berikan kepadanya. Apakah dengan diambil kedua matanya dia mati? Tidak. Dia merasakan kesakitan seumur hidup? Tidak. Tidak merasakan kesakitan. Penderitaan dia hanya secara psikis, tidak bisa melihat keindahan alam, tidak bisa melihat lingkungan sekitar, berbeda dengan umumnya manusia. Dia dibedakan dengan kebanyakan manusia Tapi jaminan bagi dia juga berbeda dengan jaminan bagi kebanyakan orang. Dia mah dijamin surga asal satu, sabar. Orang lain tidak bisa bersabar karena tidak ditimpa musibah seperti itu. Orang lain tidak memperoleh jaminan surga karena tidak bisa bersabar atas musibah karena dia tidak memperoleh musibah seperti itu. Oleh karena itulah, bagi saudara-saudara kita yang diberikan ujian oleh Allah berupa tidak bisa melihat, kalangan para tunanetra, tinggal satu aja kunci, sabar. Asal sabar maka Allah jamin dengan surga. Yang semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada saudara-saudara kita para tunanetra untuk bersabar atas musibah besar yang Allah berikan kepada mereka. Sabar, sabar, sabar, maka surga jaminan dari Allah bagi orang seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua apa tadi? Wanita yang melahirkan lalu mati. Ya, itu termasuk tanda husnul khatimah. Baik meninggal ketika mengandung, belum melahirkan, ataupun meninggal ketika proses melahirkan, ataupun meninggal ketika masa nifas. Proses melahirkannya sudah selesai. Tapi ketika nifas, kemudian dia meninggal baik karena pendarahan yang terlalu banyak, atau karena sebab-sebab lain yang berkaitan dengan kelahirannya, maka dia surga. Dia dianggap sebagai orang yang mati syahid. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Ahkamul Janaiz ketika menerangkan bab alamatu husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah, beliau terangkan salah satu di antara orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah adalah mati karena bayinya. Baik ketika mengandung ataupun melahirkan ataupun pasca melahirkan dalam masa-masa nifas, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man qatalahu janinuhu au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa orang yang dibunuh oleh anak yang sedang dikandungnya, fahuwa syahid, maka orang itu mati syahid. Yajurru janinuhu yajurruha janinuhu ilal jannah, maka bayinya itu menyeret, menarik ibu yang melahirkannya tersebut ke arah surga. Berdasarkan hal itulah, maka itu pertanda baik dan termasuk diantara salah satu husnul khatimah bagi wanita. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Terima kasih atas jawabannya. Kembali kami persilakan untuk penelpon di kesempatan sore hari ini. Baik, kita sapa penelpon kedua kita. Ayo. Silakan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasid di Jakarta Pusat. Baik, Pak Rasid, silakan. Pak Rasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa ayatnya apa, bahwa kita itu kan harus sabar dan sholat. Nah, kemudian dikaitkan dengan hadis tentang musibah sakit. Ketika kita ikhlas, sabar, menerimanya, insya Allah digugurkan dosanya seperti gugurnya daun-daun gitu, Pak Ustaz. Nah, pertanyaannya terkait dengan sabar dan sholat. Yang sakit ini sabar tapi tidak sholat, Ustaz, karena penyakitnya, katakanlah ya stroke, tidak bisa, ya katakanlah tidak ibadah. Bagaimana tentang dihapus dosa ini sampai dia katakanlah mungkin meninggal itu belum sempat berobat? Mohon pencerahan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Rasid. Parosita di Jakarta Pusat, barakallahu fik. Ayat yang Bapak maksud ada salah satunya dalam surah Al-Baqarah. Ada setidaknya dua yang saya ingat. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kata Allah, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena sungguhnya sholat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Juga terdapat dalam Al-Baqarah ayat 153. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Karena sungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Salah satu di antara keutamaan sabar memperoleh ma'iyatullah. Ma'iyah itu penyertaan Allah. Allah menyertai dia. Dan makna ma'iyatullah di sini adalah menolong, membantu, melindungi, meneguhkan. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama tentang makna ma'iyatullah khasah bagi orang-orang mukmin, termasuk orang-orang yang sabar. Sekarang bagaimana kalau orang ditimpa musibah berupa sakit, terus dia tidak sholat? Kalau tidak sholatnya karena kemalasan dan hawa nafsu, malas untuk sholat, ribet sholat dalam keadaan sakit, tentu saja dia dosa, padahal mampu. Sesuai dengan kemampuannya, dia tidak bisa berdiri, bisa sholat sambil duduk. Dia tidak bisa duduk, bisa sholat sambil berbaring. Dia tidak bisa berwudu, dia bisa tayamum. Dia tidak bisa berwudu, tidak bisa tayamum, sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Dia umpamanya seluruh badannya berlumuran najis karena dia berbaring di rumah sakit. Tidak bisa kemana-mana. Dua-duanya diinfus. Dadanya dipasang alat-alat yang nyambung ke komputer, ke yang lain-lain. Gak bisa beranjak dari sana. Buang air kecil, air besar di sana. Dibersihkan sama suster. Dan tentu saja tidak sebersih yang semestinya. Tidak bisa mandi, tidak bisa wudu. Tidak bisa tayamum karena ruangannya steril, tidak boleh ada debu. Tidak bisa mandi, tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum. Gugur kewajiban bersuci bagi dia, tapi tidak menggugurkan kewajiban sholat. Salah satu di antara syarat sahnya sholat, suci. Baik dari najis ataupun dari hadas. Tapi kalau syarat tersebut tidak mampu dipenuhi, gugurlah kewajiban memenuhi syarat tersebut tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Sama dengan menghadap kiblat, itu syarat sahnya sholat. Tapi kalau seseorang tidak mampu menghadap kiblat karena dia di kendaraan, karena dia berada di tempat yang tidak tahu di mana arah kiblat, lalu dia sholat kemana saja tanpa menghadap kiblat, sah sholatnya. Kewajiban sholatnya tidak gugur. Yang gugur adalah memenuhi kewajiban, memenuhi syarat menghadap kiblat. Termasuk salah satu di antara syarat sahnya sholat, menutup aurat. Tapi kalau seseorang tidak mampu menutup aurat, umpamanya berada di gunung lalu tersesat, lalu semua pakaian sobek-sobek terbuka auratnya dan tidak ada yang bisa menutupinya, datang waktu sholat, sholatlah walaupun dalam keadaan aurat terbuka. Yang gugur dari dia adalah kewajiban menutup aurat karena tidak mampu. Tapi tidak menggugurkan kewajiban sholatnya. Begitu juga syarat suci, baik dari hadas ataupun dari najis. Dia tidak mampu membersihkan dirinya dari najis. Dia tidak mampu mensucikan dirinya dari hadas. Tidak bisa mandi, tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum. Maka sholatlah walaupun bergelimang najis, berlumuran najis. Sholatlah walaupun tidak berwudu. Walaupun berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, yang gugur dari diri orang itu adalah gugur kewajiban memenuhi salah satu syarat sahnya sholat, yaitu suci, tapi tidak menggugurkan kewajiban sholatnya. Sholatlah walaupun ada najisnya, sholatlah walaupun dia ada hadas, tidak bisa wudu, mandi ataupun tayamum, semampunya. Ya, siapa orang yang tidak menunaikan sholat karena ribet, maka dia berdosa. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam salah satu tanya jawab yang termuat dalam kitabul ilmi, banyak orang ketika di rumah sakit tidak sholat hanya karena dia tidak bisa bersuci. Percuma sholat juga karena ada najisnya. Percuma sholat juga tidak bisa wudu ataupun tayamum, gak akan diterima oleh Allah. Akhirnya tidak sholat selama di rumah sakit. Kalau berakhir dengan kematian, wah ini berbahaya karena mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Ini fatwa yang keliru, kata beliau. Yang benar sholatlah, walaupun dia ada najisnya. Salatlah walaupun dia tidak bisa bersuci. Yang gugur dari diri orang itu bukan menggugurkan kewajiban salat, tapi gugur kewajiban memenuhi syarat sah salat, yaitu suci baik dari najis ataupun dari hadas. Oleh karena itu, kalau orang ketika memperoleh musibah lalu dia salat, musibahnya menghapus dosa-dosa sebelumnya, tapi tidak sholatnya orang itu menambah dosa baru yang lebih besar lagi daripada dosa sebelumnya. Karena dosa meninggalkan sholat adalah dosa yang tidak enteng, dosa yang tidak ringan, tapi dosa besar karena meninggalkan salah satu di antara rukun Islam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Wallahu khairan. Kaitannya pesan sekarang yang telah masuk, kami membacakan. Nah, dari ikhwan yang tidak menyebutkan namanya, Ustaz, dulu waktu kehidupan ekonomi bagus, saya selalu melakukan maksiat dan tidak menjalankan ibadah. Akhirnya, saya berhenti kerja karena sesuatu hal dan kehidupan ekonomi jadi berat dan mendapatkan seorang anak yang lebih susah. Namun, insya Allah mulai menjalankan ibadah dan tidak mengeluhkan kondisi ini. Apakah ini dapat menggugurkan dosa-dosa maksiat tempo dulu, Ustaz? Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jenis orang seperti ini banyak, bukan satu dua, bukan hanya penanya tadi. Mungkin ini mewakili banyak orang. Di saat ya orang diuji dengan kesulitan, penderitaan, kemiskinan, dia tahan. Dia ibadah, dia mendekat kepada Allah. Tapi di saat ujiannya berupa kesenangan, kekayaan, dia luluh, dia runtuh keyakinannya, lalu meninggalkan ibadah dan belot kepada kemaksiatan. Mana yang lebih baik? Miskin tapi dekat dengan Allah, kaya tapi dimurkai oleh Allah. Tentu saja lebih baik yang pertama. Miskin tapi diridhoi dan dekat dengan Allah. Ini yang menjadi penyebab kenapa banyak kita, ikhwan dan akhwat, dalam keadaan ekonomi yang sumpek dan sempit, berdoa kepada Allah, ya Allah limpahkan rizki yang banyak kepada saya. Allah tidak berikan terlebih dahulu karena Allah tahu kadar iman orang itu. Kalau diberikan kekayaan melimpah, dia akan belot, dia akan berhenti ngaji, dia akan berhenti bangun malam, dia akan berhenti saum Senin Kamis, dia akan berhenti ke masjid, dia akan hura-hura, akan senang-senang, akan bermaksiat dengan hartanya. Barangkali begitu. Makanya salah satu di antara bukti kasih sayang Allah kepada orang seperti itu, tidak diberikan dulu kekayaan yang dia minta. Kalau diberikan berbahaya loh. Bisa terjerumus ke dalam dosa yang berkepanjangan, yang akan menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan yang abadi di akhirat kelak. Nah, sebaliknya tadi dikatakan masa mudanya senang, banyak uang, lalu berhura-hura, bermaksiat. Tapi mungkin orang ini punya kebaikan yang menyebabkan Allah memberikan perhatian. Allah ingin orang itu tidak jauh dari diri Allah. Allah ingin orang itu dekat dengannya. Dan satu-satunya cara agar dia dekat kepada Allah disebutnya hartanya. Akhirnya dia di PHK, berhenti dari pekerjaannya. Tidak ada lagi pemasukan. Tabungannya dimakan sedikit demi sedikit. Setelah habis pemasukan tidak ada, pengeluaran terus-menerus, susahlah ekonominya. Setelah itu apa yang terjadi? Baru ke masjid. Baru konsul ke ustaz. Baru hadir ke pengajian. Baru dia bangun tengah malam kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak cukup di sana, diberi juga anak yang autis. Penderitaan di atas penderitaan. Ya. Apakah itu menggugurkan dosa-dosanya? Iya, menggugurkan. Apakah semua? Belum tentu. Maka untuk memastikan dosa-dosa yang lalu itu terhapus seluruhnya, tidak cukup bersandar kepada musibah yang Allah berikan. Tapi wajib taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Penuhi 7 persyaratan diterimanya taubat oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, berhenti. Tapi berhentinya benar-benar dari niat, bukan karena ketidakmampuan. Dia berhenti karena sudah enggak punya uang lagi untuk berhura-hura, untuk bermaksiat. Tapi dalam hatinya ada tekad, kalau nanti Allah lancarkan lagi rezekinya, saya akan kembali. Itu bukan taubat. Itulah yang disebut dengan taubatul ajiz. Taubatnya orang yang lemah. Dengan cara apa? Dengan cara menancapkan tekad. Kalau kelemahan ini dicabut oleh Allah, diberi kemampuan lagi untuk maksiat, saya tetap tidak akan maksiat. Tidak cukup berhenti. Ya. Jadi pertama berhenti dari kemaksiatan dengan berhenti yang sebenar-benarnya, bukan karena ketidakmampuan. Kedua, menyesal sudah melakukan dosa-dosa yang dulu kita lakukan. Ketiga, bertekad tidak kembali. Seandainya Allah mengembalikan lagi uang itu kepada saya akan bangun masjid. Saya akan bangun mengikut membantu pesantren, saya akan santuni fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu. Tidak akan kembali berbuat maksiat. Ya, itu tiga. Keempat, syarat keempat dari tobat adalah bila dosa itu berkaitan dengan hak orang yang pernah kita rampas, kembalikan hak itu. Minta maaf kepada orang yang pernah didolimi. Yang kelimanya, lakukan sebelum sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut baru tobat, ditutup itu. Dan yang keenamnya, lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Dan terakhir yang ketujuh, tobatnya ikhlas. Karena Allah, bukan karena orang. Maka kalau tujuh syarat ini terpenuhi, itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Allah berfirman, ya ayuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyatikum. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hei orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-sebenarnya. Maka semoga Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu, mengampuni dosa kamu, dan memasukkan kamu ke dalam surga. Terhapus semua dosa dengan taubat itu. Maka tidak cukup bersandar terhadap musibah yang sekarang dialami, tapi wajib juga dengan taubat. Ya, berhenti dari dosa itu, bertekad tidak kembali, menyesal, cepat segera lakukan sebelum sakarat menjemput, sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Lakukan secara ikhlas. Ya, minta maaf kepada orang-orang yang dahulu pernah kita zalimi, insyaallah dengan tobat seperti itu menghapus seluruh dosanya, maka tinggal tunggu solusi dari Allah Azza wa Jalla. Tinggal tunggu, Allah akan, setelah dosa orang itu habis, Allah cabut musibahnya. Allah berikan ganti dua kali lipat sebagaimana janji Allah, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah satu kali kesulitan akan datang setelahnya dua kemudahan. Itu yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Itu yang Rasulullah SAW janjikan dalam hadis atas wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tinggal satu, sabar setelah tadi melakukan taubat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesabaran kepada kita semua. Dan semoga Allah Azza wa Jalla tetap menjadikan kita menjadi orang-orang yang istiqamah di dalam mengarungi segala macam ujian dan cobaan yang menghadang kita di langkah-langkah kehidupan kita menuju ridha Allah Azza wa Jalla. Cukup sampai di sini saja, sebentar lagi masuk waktu maghrib di sini. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan, kalau ada kekeliruan itu murni dari saya dan dari setan. Kalau ada yang benar itu dari Allah Azza wa Jalla. Kesalahannya semoga Allah mengampuni dan kebenarannya semoga Allah jadikan sebagai hiasan bagi diri kita dalam kehidupan ini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته